سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال مسلمين مسلمات فإخوان أخوان رحمة الله سبحانه وتعالى جمع صلاة سلوين بالوحدية dengan rasa punya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat berjumpa di rumah Allah yang mulia ini, menghadiri rangkaian majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang paham tentang agama yang mulia ini, serta menjadikan kita orang-orang yang konsekuen dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain. Salam-salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan segala jalan-jalan kebaikan untuk umat, dan juga telah memperingatkan umat dari berbagai hal yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan kebahagiaan. Maka oleh sebab itu seharusnya kita mengerti dan mengetahui serta memahami apa saja kebaikan-kebaikan yang kita diperintahkan, dianjurkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kita juga harus mengetahui apa saja larangan, cegahan dari Rasulullah SAW kepada umat ini agar mereka selamat dunia dan akhirat. Karena konsekuensi kita dari beriman kepada Rasulullah SAW, tasdiquhu bima akhbar, mempercayai segala berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih maupun yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian wa ta'atu ma'amar, mentaati perintah-perintah beliau. Kemudian wa istidanu manaa'an wa zajar, meninggalkan perkara-perkara yang beliau larang dan beliau cegah. Terakhir, wa la yu'badallahu illa biman syara', bahwa kita tidak melakukan sebuah ibadah kecuali ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara terbesar yang diperingatkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan kesyirikan. Sebanding dengan perintah yang terbesar, wa'adhu ma'amara Allah bihi at-tauhid, berita yang paling besar adalah mengesakan Allah dalam segala kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa'adha ma'anahu mana'anhu asyirk. Larangan yang paling besar adalah melakukan kesyirikan. Soalnya merangkaian perjalanan dakwah kita di beberapa hari ini, malam tadi hari semakin kita telah membicarakan tentang definisi kesyirikan, betul-betul kesyirikan dan pembagiannya, sebab-sebabnya. Maka pada kesempatan kita akan bicara tentang adrar syirik, bahaya kesyirikan itu. Karena dengan mengetahui bahaya, tentu akan membuat kita untuk menjauhinya. Kalau kita tahu bahayanya, pasti kita akan sangat takut. Seperti seseorang tahu bahayanya memegang ulat bulu, tahu nggak ulat bulu? Nah, ada yang pernah memegang, kenapa? Bahaya. Atau ketika melihat ular kobra dengan mendekat, bahaya. Atau melihat binatang buas dan lainnya, harimau, singa, dan seterusnya. Maka dia akan berusaha menjaga dirinya dan keluarganya dari hal yang bahaya tersebut. Maka dia buat rumah biar dia diserang oleh binatang-binatang buas tersebut. Cuma yang jadi pertanyaan pada diri kita, sudahkah kita menghindari bahaya syirik seperti kita menghindari bahaya binatang-binatang buas dan serangga-serangga yang membahayakan? Setiap hari keluar rumah lihat ada ular, ada ular, ya kan? Kok giginya anak-anak, ya kan? Tetapi ada nggak perhatian kita untuk anak-anak kita agar tidak terjatuh kepada kesyirikan? Apa yang kita lakukan? Atau diri kita sendiri? Ya kan gitu. Bahkan anak-anak kita dilarang main bersama-sama, takut kena bahaya. Nah, maka kadang-kadang kita lihat kita ini kadang-kadang tidak mengerti bahaya yang lebih besar. Karena bahaya kesyirikan jauh lebih besar dari segala bahaya bintang buas tadi, serangga-serangga yang disebutkan tadi. Akan tetapi upaya dan perhatian kita untuk menghindari kesyirikan itu tidak semaksimal seperti menghindari bahaya-bahaya dari binatang buas tadi. Gimana? Kira-kira betul atau salah? Hah? Nah, ini sebetulnya yang kadang-kadang perlu kita renungkan. Sebetulnya paling berbahaya di hidup ini apa sih? Gitu. Karena begitu besarnya bahaya syirik, semua nabi yang diutus memerintah kematian hal itu. Karena itulah Allah menurunkan Al-Quran menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Diutusnya para anbiya menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Namun seperti yang telah kita terangkan, kalau orang mengerti bahaya tapi tidak melihat, tidak pernah mengerti sifat-sifat benda yang berbahaya itu atau binatang, hewan yang berbahaya itu, nah ini juga tidak bisa menghindarinya. Contoh. sebutkan. Orang tahu tentang bahaya singa, kalau dekat pasti ditekan. Tahu tentang bahaya harimau, tapi kalau dia tidak pernah beritahu sifat dan bentuk harimau itu, nah, justru malah kadang-kadang salah persepsi dia. Ketika dia masuk hutan, tiba-tiba muncul apa harimau di balik pohon besar, dia bilang, wah ini kucing raksasa. Masya Allah, kenapa masih ada kucing raksasa sebesar ini? Dia kira kucing raksasa. Kenapa? Karena mirip kucing. Tapi dia pernah dengar nggak kalau harimau itu bahaya? Nggak dengar, dia tahu harimau bahaya, tapi nggak pernah tahu apa bentuk harimau. Maka nggak bisa menyelamatkan diri, nggak tahu. Maka begitu juga kebanyakan kaum muslimin itu begitu. Semua manusia tahu kalau kesyirikan itu tempatnya di neraka. Makanya orang musyrikin itu nggak mampu, nggak mampu kalau mereka buat syirik. Dijawab dengan alasan manak buhum manak buhum ilah diukar buhum ilah zulbah. Oh, kami tidak minta-minta keberharapan kepada ada patung-patung dan kuburan itu, hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Tawassul. Atau mereka jawab, ha'ulai syurahun indallah. Mereka-mereka yang kami seru-seru Allah itu sebagai perusahaan saja di sisi Allah. Tidak ada orang kafir pun tidak pernah aku kafir. Kena tahu kalau kafir masuk? Tidak ada. Tetapi kenapa mereka jatuh ke kuburan dan kesyirikan? Karena tidak tahu kalau perbuatan itu, itulah syirik. Gitu. Nah, itu perlunya kita belajar. Banyak dalam ungkapan sehari-hari, karena syirik itu semuanya telah kita jelaskan. Ada yang berhubung dengan perkataan, ada yang berhubung dengan keyakinan, ada yang berhubung dengan perbuatan. Baik. Kita akan bahas dalam majlis kita kali ini adalah tentang bahaya syirik. Pertama, syirik merupakan dosa yang paling besar. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Dijawab oleh Rasulnya, kata sahabat, bala ya Rasulullah. Lalu beliau tahu, asyirku billah, summa uqul walidain, thumma syahadatuz zur. Syirik. Dosa yang paling besar. Dalam hadis yang lain, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul dzambin a'dzam? Dosa mana yang paling besar ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, anta ja'alillahi mudan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan atau sekutu pada Dia yang telah menciptakanmu. Ketika dikatakan sebagai dosa yang paling besar, maka berarti yang paling utama untuk dihindari adalah dosa syirik. Ketika disebutkan, ini binatang ini paling bahaya bisanya, atau ular ini paling berbahaya, maka konsentrasi untuk menghindari pasti lebih besar juga. Sesuai dengan besar bahaya, sebegitu pula kita upayakan untuk menyelamatkan diri harus optimal, harus maksimal, karena ini sangat berbahaya. Ini karena ini paling berbahaya. Pasti lebih besar fokusnya kita ke sana. Kalau ada lawan, dulu-dulu di bawah tabiang kecewa, kok ada udah buka jam detik orang. dalam tidak tua. Nah, tapi kalau kita lihat yang masuk risiko, tidak ada waktu ada yang terjadi sih. Lima dipilih dua. Nah, secara sehat akarnya pasti yang besar dulu. Kalau menggale kecilnya, iko paling gadang jiwa kemana? Kalau iko tidak ada rugi no. Ah, bagaimana tu cara kita? Pasti yang paling besar merugikan ini. Ah, berhati-hati benar. Pemunya ko gale mah. Harganya 500 juta. Ko gale lo, biar ko kau 500 ribu. Iko ko baca ni ko. Jangan sampai dalam tuang. Mana kena kaya anak itu, hati-hati itu. Itu amat paling mahal orang itu. Nah, enggak. Bapak itu, kalau pacarnya, ruginya enggak? Gadang. Ketika Rasul menyebutkan akbar kabair, dosa yang belum besar. Nah, harusnya perhatian kita itu harus tahu. Di mana besar dosa yang ini? Harus kita lebih fokus menghindari yang ini. Karena kerugiannya sangat fatal, bahayanya sangat besar. Tunan pertama. Apa yang pertama tadi? Dosa syirik merupakan dosa yang paling besar. Aku setiap menghadiri pengajian dan selalu aku ingatkan adalah banyak kita tuh datang ke majelis tidak pernah bawa buku, tidak pernah bawa pena. Makanya kadang-kadang kita sudah hadir ratusan kali majelis ilmu. Ilmunya situ ke situ saja. Bang itu karena pulang bantu pai. Dia tahu pulang bantu pai. Maksudnya enggak ada apa-apa kok pulang pai itu. Makanya kadang ibu ibu melarang bapak tuh pai ngaji itu. Kaji itu dapat tambahan Pak dari ibu loh. Ibu di rumah tanya orang ini. Ah kaji dari dah. Walau rencana lagi darinya. Apa sampainya? Ya banyak ayat dan hadis di situ ada. Cuma ada cie. Lah ada terkata dia banyak ada terkata cie lalu. Jadi cuma. Ya. Kalau saya mengaji itu dibawa pena ketek cie, dibawa ketek cie, tidak perlu berdarah. Dicatat, catat bahaya syirik yang pertama dikecilkan dari Ustaz Tuhan dan dosa yang paling besar. Tidak bisa tulisan Arab, nah, artinya kan disambung dari Ustaz tadi, arti hadisnya. Biko tinggal di rumah, karena istri ada pusing-pusing seketeknya, tidak pengen ngaji, no. Kan bisa bawa bagi. Biko cari tahu dia ada anak, ada cucuan, tidak bawa bagi. Nah itu kerajaan itu. Barakalah anak-anak apa sekolahnya tidak bawa buku, tidak bawa pena. Baca lihat saya. Oh, pekerjaannya. Ayo, pertama. Penggalnya itu biar buang. Mau buang apa pena? Lain tinggal di sekolah ya, katanya. Nah, sama kamu sebaik-sebaik tinggal di sekolah aja. Tak ada buang buku pulang sama lain. Baik, tinggal di sekolah. Dan baca di rumah ya, buku yang terlebih baru aja. Sama apa yang menunggu? Ini tahu arti menunggu sekolah. Kini tidak ada menunggu, tidak. Menunggu ikan, kampir atau bawa, kampir atau bawa, itu tahu kampir. Kio menunggu, ya itu tidak bawa, tapi kampir tidak ada. Ini bahar ya, tak? Tak ada saku. Nah, besok-besok, boleh buku cip, lain ada pengajian, kamu mengaji di bawah buku itu. Catat tanggalnya, judul gajinya siapa, yang dari gajian siapa. Ustaz Iko, kau judulnya, kau pengajiannya. Itu manfaat. Kalau kaji itu diulang balik di rumah, diulang balik, Kalau enggak, nyolah di pengajian ratusan kali, tapi ditanya apa? Ustaz, apa hukumnya kalau awak ragu-ragu dalam sholat lagi? Padahal malah puluhan kali ditanya Ustaz. Ayo kan? Perkara-perkara enteng-enteng masih ditanyanya yang ajar lainnya. Kenapa? Karena tidak mencatat, tidak ada kajian. Jadi mana kau kata orang-orang dulu itu kurang kayak orang dulu ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, baik itu sih banyak. Jadi ilmu itu nak singgah. Kalau ada ilmu hadis itu, tauhid itu ada dua orang. Untuk menjaga apa itu ada dua. Ada namanya dawil sadar atau dawil kitabah. Dia apa-apa nah, itu Abu Rasul kini itu kok apa mewakil dengan lama. Bapak itu karena banyak yang dipikir. Enak. Yohan dia bantu, dia tahu itu kita abang dicatat gitu. Nah. Baik, mari chance ya. Lawan, karena tujuan pengajian kau untuk memberi nasihat, memperbaiki kondisi awak. Kau ustaz dalam semangat cerita-cerita, tapi jamaah ada dari bawah keluar pulang baca. Kamu baca cerita datang jauh-jauh ini. Nah, baik, yang pertama tadi merupakan dosa yang paling besar. Maka dalam hadis yang lain, ya, kalau tadi dosa paling besar, yang kedua adalah merupakan dosa yang paling membinasakan. Nah, dosa yang paling membinasakan. Ketika Rasulullah menyebutkan, istanimu sab'al mubiqat, ya, jauhi oleh kalian dosa yang paling sangat membinasakan. Nampak tamu aneh sendiri. Kata Rasulullah, asyirk, asyirku billah. Dosa yang paling binasakan. Nah, banyak konteks dan redaksi yang berbeda untuk menyerahkan ke kembali syaitan. Tadi dibilang dosa yang paling besar. Dalam hadis ini menyebutkan dosa paling sangat membinasakan. Kalau timbul yang bisaulah, bisaulah, ya, itu adalah bisaulah yang paling mematikan. Nah, kalau karena dia bisaulah, capek berubah. Kalau dibiar, bisa mati. Kembali itu. Kok tanya tuan kesyirikan pernah melakukannya cepat segera meninggalkan dan cepat bertobat. Tidak didiam-diam kan? Karena itu sangat membinasakan pelakunya. Nah, kalau timbul penyakit, penyakit yang capek bana menularnya susah diubek. Tidak dipendiam dan melamu penyakit itu. Kalau begitu perlu belajar tauhid, perlu mengerti syirik. Sebab apa? Jadi kalau kita terangkan tadi, kalau kita tidak kenal sesuatu itu bagaimana bisa menjauhinya? Bagaimana bisa menjauhi? Ada orang bilang, jangan baikkan persas itu. Kenapa? Di situ ada orang yang paling jahit banget. Yang paling jahit. Lebih sebab orang yang dilampangnya, ditendangnya aja. Ada yang awak ambil sikap di situ. Nah, tentu awak apa? Tak mana kendake ke pasar tu mau beko, yo sebab dia pajak aku. Karena yang macam tu. Nah, syirik itu ada hal yang mendekatkan kepada. Itu dipelajari. Ada radiusnya yang bahayakan. Nah, radius-radius itu disebut oleh ulama kita disebut dengan wasail atau asbab syirik, media-media yang bisa membawa kepada kesyirikan. Itu perlu dipelajari. Baik, dan ketiga bahaya syirik. Yang ketiga, pelakunya haram masuk surga. Baik. Haram masuk surga. Diharamkan masuk Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa may yushrik billahi faqad harrama 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Orang bersyirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga, tempatnya di neraka, dan tidak akan ada orang yang bisa menolongnya untuk keluar dari neraka itu. Haram masuk. Haram masuk surga, bayangkan. Kalau dulu di dunia kok kini kok taman sangat indah. Kalau masuk ke taman itu makan gratis. Siang berhasil masuk, dia di rumah tipe 10/10. Nah, asalkan tidak melakukan kesalahan kok. Tahu-tahu bahwa akan masuk orang nanti blacklist, nanda boleh masuk ke taman itu. Nanda boleh menolong KTR. Harus merasa apa? Sedih ya? Sedih ya? Ya kan? Di mana? Marah suruh di? Apa tak? Bagaimana dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala? Dan itu ya, kenikmatannya tidak bisa dibanding segala kenikmatan di dunia. Di dunia saja kini tidak bisa lewat melewati taman yang dibuat manusia, sedih loh. Bagaimana dengan kelak di akhirat tidak boleh masuk surga, diharamkan gara-gara apa? Kesyirikan. Baik, itu bahaya kepada dan kampe orang yang membuat syirik kekal di dalam neraka. Sebetulnya maknanya bersama. Tadi diharamkan masuk surga, ini kekal dalam. Mungkin aja orang macam, anda bahaya tidak masuk surga orang. Tapi lain tidak masuk neraka. Lain ada tempat lain selain surga neraka sini. Aduh. Nah, kekal lain di dalam neraka. Bagaimana kalau dunia itu ada putih-putih ya wak? Diazab wak. Setiap pagi dilancuik, dicambuk 10 kali tiap pagi, tidak putus-putus sampai mati, tidak sanggup. Ini bukan cambuk, api neraka yang bakal. Cus setiap pagi mejak putus rokok, setiap pagi mejak putus rokok. Setiap pagi ya, tidak sehari panu mejak putus rokok. Tiap pagi mejak putus rokok, alih kue. Nah, bagaimana nanti kalau kita direndam dalam api neraka? Na'udzubillah min dzalik. Itu kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surat Al-Bainah, "Walladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Orang kafir dari orang musyrikin dari ahli kitab itu ya. "Walladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha." Orang kafir baik dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, mereka dalam neraka yang kekal dalamnya. Baik, kepada lain? Lima. Orang yang mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan tidak akan dapat ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah An-Nisa Allah tegaskan, "Wa may yushrik billahi inna Allaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Orang yang syirik kepada Allah, Allah tidak akan ampun dosanya dan mengampuni dosa selain syirik. Apa maksud ayat ini? Bukan berarti pernah berbuat syirik, tapi mati dalam keadaan berbuat syirik. Tapi kalau pernah berbuat syirik, bertobat dari dosa syirik, lalu meninggal, itu tidak termasuk dalam ayat ini. Itu diampuni Allah SWT. Apapun dosa orang di dunia ini, kalau dia bertobat sebelum mati, syirik kah? Munafikankah? Apapun saja dosanya, pasti diampuni Allah Yang dimaksud ayat ini adalah kalau dia mati dan tidak bertobat dari dosa syiriknya, itu yang maksud tidak diampuni. Yang kadang sebagian pembalik salah memahami ayat itu. Lah stres ama-ama dia bapaknya. Kok enggak diampuni dosa? Waduh, adalah pernah datang ke dukun, enggak pernah buat iko-iko. Yang dimaksud mati tidak bertobat dari dosa syirik. Tapi kalau yang bertobat dari dosa syirik di dunia, diampuni Allah. Beda dengan dosa-dosa selain syirik. Kalau dia tidak membuat syirik, ya, membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah dalam hadis kutsinya, tapi tidak pernah buat syirik. Apa janjian Allah? Ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi milyaha maghfirah ya abi qurabiya maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi ini, tapi kamu tidak berjumpa dan tidak sedikit pun melakukan kesyirikan, aku akan beri ampunan sepenuh bumi juga. Kalau orang berdosa besar mati selain syirik, ya, maka di akhir kelak menurut akidah Ahlussunnah Jamaah dia itu berada tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah. Kalau nya masuk neraka, kalau benar-benar dengan dosanya masuk neraka, dia tidak kekal. Tidak kekal dalam neraka. Beda yang orang buat syirik. Itu bahaya syirik itu. Ya. Tidak dapat ampunan dia. Ya kera-kera. Tapi kalau dosa selain syirik, nah, itu ada peluang. Imma syafaat dari orang-orang soleh, syafaat dari anak dan keluarganya, atau syafaat dari amal-amal solehnya, atau syafaat dari malaikat, atau ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada peluang. Tapi kalau musyrik, tidak ada jalan lain itu. Maka oleh sebab itu bahayanya. Yang keberapa tuh? 5. Selanjutnya yang ke-6. Orang yang berbuat syirik sungguh dihukum oleh Allah seorang yang sangat jauh sesatnya. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Atau merupakan kesesatan yang sangat nyata. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Kalau awak berjalan baik ke padang, tasasik, jauh tasasiknya. Abang pikir-pikir balik-balik itu. Tak jadi selawat lagi. Ya. Baik. Kalau tersasik dari tujuan pertama, lah jauh mana sasik lah. Kau balik kasih kau jauh, kau balik ke tujuan tambah jauh lagi. Itu gambaran. Jadi sangat jauh sekali orang yang berbuat itu sesaknya. Kalau tersesat dekat, kita bisa mungkin untuk cepat kembali. Dalalan ba'idah. Baik. Dan paling sasek sawaknya. Itu gambaran bagaimana dengan variasi dari bentuk bagaimana kesesakan bahaya syirik tadi. Itu yang keberapa? 6 ya. Yang ke-7. Kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Tadi yang sebutkan. Dan paling gadang. Tapi dalam Al-Quran surat Luqman Allah sebutkan inna syirka kezoliman, bukan dosa, kezoliman yang paling besar. Enggak ada kezoliman lebih besar dari itu. Inna syirka ladzulmun azim. Bahkan enggak ada zalim yang paling berat. Yang dizalimi siapa? Allah Rabbul Alamin. Yang dizalimi Allah. Maka tidak akan mungkin kalau orang menegakkan keadilan untuk sesama manusia kalau dia berzalim sama Allah. Allah jadi zalimi apalagi umat manusia. Kezalim benar. Hak Allah diberikan kepada hambanya. Dan kezaliman itu memberikan hak bukan kepada pemiliknya. Ya. Itu yang keberapa? Ke-7. Kedelapan, orang-orang yang membuat kesyirikan, batal semua amalannya. Laika bab ibadah 100 tahun masalahnya. Pemenuh muanya 100 tahun. 99 tahun, koma 11 bulan, koma 29 hari, koma 23 jam, koma 59 detik. Buat syirik 1 detik. 1 detik buat syirik. Hapus semua amalannya. Walau asyraku lahabitu anhu makanu. Jika mereka buat syirik, batal semua amalannya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yabtalna amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepada orang sebelum engkau Muhammad, jika engkau berbuat syirik dan orang-orang sebelum engkau, pada engkau Muhammad dan orang sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik, batal semua amalanmu. Itu nabi itu. Kenapa? Nabi tidak akan mungkin buat syirik, maksum. Tetapi kenapa ayat ini turun kepada Nabi SAW dengan kalimat mukhatab kepada Nabi SAW? Karena bagaimanapun amal ke tingkat kesolehan seseorang, kemuliaan seseorang, kalau dia buat syirik, batal amalannya. Jadi kecilnya adalah terkecuali kau buat syirik. Kalau aku itu adalah sampai ke makrifat hakikat telah putui. Kenapa ada orang itu kaji juga. Ada orang nak kaji untuk itu. Sia-sia. Siapapun orangnya, walau nabi itu bayangkan, hamba yang paling tinggi iman dan segala macamnya. Tapi kalau jatuh ke syirikat, batal semua amalan. Walaupun ayat itu namanya ayat memang pada Nabi SAW, tapi tujuannya bukan pada Rasulullah SAW, pada umatnya. Karena Rasulullah SAW maksum dari kesyirikan. Tapi ini hukum yang Allah jelaskan bagaimana walau seorang orang yang paling mulia jatuh ke syirik, batal semua amalan. Allah amalan sebanyak apapun. Bahaya anda. Habis semua amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnu haba'an mansura. Kami perlihatkan amal soleh yang tidak dilakukan di dunia, kata Allah SWT di akhir kelak, lalu jadilah amal itu debu yang berterbangan. Enggak ada satu yang dapat diambil. Baik, yang keberapa lagi? 9, cukup 9 ya. Yaitu orang yang dan buat syirik diharamkan dari syafaat Rasulullah SAW. Diharamkan dari syafaat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ditanya, man ahabbu an-nasi bi syafa'atika ya Rasulullah? Man qala la ilaha illallah khalis min qalbi. Orang yang paling berhak mendapat syafaat bahagia dari syafaat Rasulullah SAW adalah orang benar-benar memiliki tauhid. Kalau buat syirik, haram enggak akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Termasuk syafaat siapapun. Syafaat malaikat, anaknya yang soleh, apapun saja. Nan kasa keluar, dia nak sejinjang dibawa pulang. Orang membuat syirik halal harta dan darahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yahdu an la ilaha illallah. Aku disuruh mereka manusia sampai mereka mau mau mengucapkan syahadat. Fa idza fa'u dzalika, kalau dia mengucapkan itu, asamu minni dima'ahu wa amwalahu ila bihaqqil Islam. Kalau dia sudah masuk Islam dan mengucapkan syahadat, terjagalah harta dan darahnya. Darah dan hartanya. Maka dalam hadis lain, la yahdamu bi'in illa bi ihdats salas. Tidak halal darah seseorang. Jadi ini satu dari yang tiga. Di antaranya mambat dalam dinahu. Di antaranya orang-orang bersyirik adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam. Maka Allah sebutkan dalam surat Taubah, ya paktulul musyrikin kaffah. Suruh diperangi oleh Allah SWT. Dihalalkan harta dan darah mereka. Baik. Itulah beberapa bahaya kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas dalam penjelasan kita. Cukup? Biasa sampai berapa? Jam berapa? Sampai selesai. Kalau selesai kan alat. Kan sampai selesai kan? Kalau selesai. Baik. Cukup 10 saya. Pasal wayang nak sajinjang ni bawa pulang, lima ke kidal, lima di kanan. Baik. Awak tersisa waktu sekitar 10 minit sebelum 6.30. Dan ingin bertanya, dan ingin berdiskusi, dipersilakan. Kalau tidak bisa dijawab, ya ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, kadang-kadang awak tak sadar mengucapkan lapan-lapan yang itu mengurang bahkan syahad zahirnya syirik. Baik. Rasulullah SAW mengajarkan ke Nabi itu besarnya bahaya syirik itu beliau pun berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu dibaca doa itu. Siapa doanya? Apa bunyinya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung denganmu. Ya, bahwa aku jatuh dalam kesyirikan mempersekutukanmu ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah untuk persekutukanmu dan aku sadar mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam dan aku mohon ampunanmu ya Allah, yaitu jika aku jatuh kesyirikan tanpa disadari. Dibaca doa itu. Rasulullah SAW saja baca doa. Bayangkan itu. Pertanyaan kedua, kalau ada orang berbuat syirik, dia banyak punya amal soleh, kemudian dia bertobat, apakah amalnya kembali sesuai dengan dalil-dalil amalan-amalan orang yang masa jahiliyah itu berbuat baik, kemudian dia masuk Islam, maka pahalanya masuk. Karena seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana amal-amal saya sebelumnya? Aslam ta'ala aslam ta'ala. Wah, balik amalan itu balik. Kalau nyok, bertaubat. Barak kasih sayangnya Allah bawahnya. Ya, maka aslam ta'ala aslam ta'ala. Ya, kata Rasulullah SAW, berarti bisa dipahami di hadis ini, kalau orang sudah bertaubat, ya amalannya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada pertanyaan di kertas nih. Mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala karena makhluk adalah syirik kecil. Sedangkan tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala karena makhluk. Maksudnya apa ini? Mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala karena makhluk adalah syirik kecil. Sedangkan tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala karena makhluk adalah syirik besar. Maksudnya apa? Tidak mentaati. Yang pertama mentaati Allah karena makhluk adalah syirik kecil, maksudnya riya. Ya. Sedangkan meninggalkan taat kepada Allah karena takut kepada makhluk adalah syirik besar. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Apa ungkapan ini benar? Enggak benar juga. Enggak benar juga. Karena yang taat kepada Allah motivasinya makhluk saja, bisa saja dia bisa jadi syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Begitu juga mentanggalkan ketaatan kepada Allah karena takut kepada makhluk, bisa syirik besar, bisa syirik kecil juga. Tidak mutlak. Ya. Dalam sebuah hadis, ikhtilaf ulama dalam masalah tahsinnya, hadis ini adalah seseorang lewat di perkampungan. Di perkampungan, kampung orang musyrikin, mau lewat, katanya, kamu tidak boleh lewat sampai kamu mengorbankan sesuatu untuk berhala kami. Orang yang pertama ini mengatakan, saya tidak akan menyembelih, tidak mengorbankan apapun kepada selain Allah. Akhirnya ia tidak dibolehkan lewat. Atau mungkin dia ada riwayatnya, dia juga dibunuh. Yang kedua ini, apa? Ada lagi yang lewat. Diungkapkan sama, kamu tidak boleh lewat sampai kamu mengorbankan sesuatu untuk berhala kami ini? Dia jawab, Pak, saya enggak punya apa-apa. Itu beda jawaban. Yang pertama, tadi saya tidak akan mengorbankan apapun kepada selain Allah. Yang kedua, dia alasannya apa? Tidak punya apa-apa. Akhirnya, apa kata orang musyrikin itu? Qarib walau zubaba. Walau seekor nyamuk. Walau seekor lalat. Walau seekor lalat. Akhirnya apa? Nah, berkorban seekor lalat. Akhirnya masuk neraka. Lalat cuma lalat. Yang ibrahnya bukan kecilnya benda yang dikorbankan, tapi keyakinan bolehnya berkorban kepada selain Allah. Jadi celik dan ketiknya lalatnya, barang ke lalat masuk neraka ustaz. Baik. Jadi bisa kecil bisa besar. Meninggalkan ketaatan tadi atau melakukan ketaatan tadi. Ya. Mohon panjang ustaz bantu-bantu menyunyikan ilmu. Menyunyikan ilmu itu ada dua. Kalau ilmu itu ada ilmu-ilmu yang mutlak harus sampaikan, enggak boleh disembunyikan. Tapi ada maslahah untuk ditunda, seperti Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal, ketika Rasulullah SAW bertanya, atadri mahaqullah alal ibad wa mahaqul ibad Allah? Mu'az bin Jabal, Allah Rasulullah alam, kala, kemudian Rasulullah menjelaskan, haqullah alal ibad, ayya'budu wa yashku bisya'an, wa haqul ibad Allah, an la yu'adiba ma'ala yashku bisya'an. Hak Allah kepada makhluknya adalah bahwa mereka menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Hak seorang hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab seorang pun hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya. Lalu Muhammad mengatakan, apalah umat syurna saya Rasulullah, la paytakilu. Padahal ilmu ini, maukah aku beri, bolehkah aku sebarkan perlu saya beritahu manusia lainnya? Tidak boleh. Nanti mereka malah malas-malas beramal. Nah, ada ilmu yang boleh tidak disampaikan dulu. Dengan apa? Karena nanti akan membawa efek buruk dalam pemahaman masyarakat. Nah, kini itu banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang masyarakat belum paham, ya. Tentu ketika dikatakan orang cukup mengucapkan tauhid, tidak beramal, seakan-akan masuk surga, kan gitu. Dianggap begitu. Maka dia sudah, saya sudah mengucapkan tauhid, pasti masuk surga. Meninggalkan amal nanti. Maka Rasulullah SAW menunda, melarang, masih menjawab untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, tapi masalah ilmu-ilmu yang pokok dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Karena tadi hadis itu bukan masalah pokok, tapi masalah fadhail, keutamaan tauhid. Ya, maka hal-hal itu bisa ditunda penyampaiannya. Baik. Itu yang dapat kita jelaskan. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi. Pelaku syirik besar yang meninggal tidak diampuni oleh Allah. Kemudian pelaku yang meninggal dalam keadaan dosa besar itu dibawa ke syiar Allah SWT. Pelaku syirik kecil. Pelaku syirik kecil termasuk melakukan dosa besar yang diampuni oleh Allah SWT. Walaupun ada perbedaan dari para ulama, tapi mereka sepakat. Semua ulama sepakat bahwa pelaku syirik kecil tidak kekal dalam neraka. Itu sepakat. Cuman masalahnya berbeda pendapat antara sebagian ulama itu. Apakah orang syirik kecil tetap diazab neraka setelah bersih dari dosa syirik kecil keluar dari neraka? Nah, berhujjah dengan ayat pertama tadi. Surah An-Nisa yang kita sebutkan tadi. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi. Kata beliau, orang berpendapat begini. Orang Allah tidak mampu orang berbuat syirik. Nah, kata-kata umum kesyirikan masuk ke dalamnya syirik kecil. Nah, tapi sebetulnya pendapat yang kuat adalah pendapat mengatakan tetap diampuni. Kenapa? Kalau kita pakai umum dari ayat ini, maka akan terjadi umum dalam ayat surah Al-Maidah. Wa may yusyrik billahi faqad harama 'alaihil jannah. Orang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia masuk surga. Tentu ini kalau kita pakai umum di ayat ini juga umum di sini. Kalau tidak umum di sini juga tidak umum di sini. Nah, karena ayat ini juga dikhususkan Rasulullah SAW. Karena namanya beda. Akhwakum akhwakum alaikum syirkul asghar. Syirik yang kecil. Jadi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat sesuai dengan dalil-dalil adalah pendapat mengatakan syirik kecil termasuk yang diampuni oleh Allah SWT. Pendapat ini seteru antara dua guru dengan murid. Syekh Utsaimin mengatakan syirik kecil itu dosanya enggak diampuni. Dia azab sesuai dengan besar dosanya, walau setelah itu dia keluar dari neraka. Tapi Syekh Abdul Rahman Sa'di berpendapat tidak. Jadi boleh. Guru dan murid kadang-kadang beda pendapat. Ya, sesuai dengan tingkat keilmuan, istihad, pemahaman mereka. Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan diampuni. Nah, itu ajibnya itu. Baik, apa beda antara syirkul akbar dan syirkul asghar itu? Syirkul akbar, syirkul asghar. Syirik kecil membatalkan pahala amal yang terdapat dalam syirik kecil tadi. Tapi kalau syirik besar membatalkan semua amalan. Pamannya salat, ada riya. Salat ini tidak dapat pahala. Tapi tidak semua salat-salatnya. Paham? Itu di antara bedanya. Apakah ada hubungannya? Apakah ada hubungan sakit-sakit badan dengan pertanda orang akan meninggal? Apakah itu termasuk syirik? Sakit memang ada di antara sebab. Yang di antara sebab-sebab Allah jadikan sebab untuk meninggal. Tapi tidak berarti setiap orang sakit harus meninggal. Banyak orang gak sakit juga meninggal. Banyak orang sudah sakit puluhan tahun gak meninggal-meninggal. Bahkan gak koma bertahun kadang-kadang gak meninggal-meninggal. Ini pemahaman teruskan. Jangan dikira setiap orang sakit akan mati. Jangan dikira juga setiap orang tidak sakit tidak akan mati. Tapi ini bukan syirik. Ya, ini bukan syirik. Allah a'lam. Baik. Sudah lewat 2 menit nih. Dalam menuntut ilmu, kalau kita tidak mencatat, apakah termasuk meremehkan ilmu? Tergantung di kondisi orangnya. Kalau dia tidak bisa menangkap apa yang disampaikan ustaz dan juga tidak mencatat, itu meremehkan ilmu namanya. Tapi kalau hanya seperti Imam Bukhari sekali dengar langsung masuk, tidak meremehkan ilmu. Ya. Tidak meremehkan ilmu, tidak mutlak. Ya. Maka dalam menuntut ilmu itu kita memang berusaha menghafal juga ditambah mencatat. Ya. Kalau hafalannya kuat, dia tidak bawa catatan juga tidak apa-apa, bukan meremehkan ilmu dia. Ya. Tapi kalau dia hafalannya kurang dan tidak juga mencatat, ya termasuk itu. Ya kan? Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.